spesial untuk teman-teman Irpen Ikatan Remaja Pedem. Bersama Irpen. Berkata prasasti cinta waktu kehidupanku kematianku hanyalah untuk dirimu. Cintaku hanyalah padamu, duhai kekasihku. Sayangku warta mama ini. Ayo mama nyawer. Mama cantik. Cintaku takkan pernah mati, akan selalu hidup abadi. Bergetar menyentuh jiwa, indah kata ungkapan cinta. Audi Monata selalu hidup abadi. Menggetar menyentuh jiwa, indah kata ungkapan cinta. Terima kasih sayang. Kita suci. tepuk tangannya.